Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, alhamdulillah. Mari kita gunakan kekosongan ini untuk melanjutkan daras kita di hari Ahad dalam kitab Syarhul Mumti, kitab Al-At'imah, yang menerangkan tentang makanan dan minuman. Dan Sahib Zadil Mustaqni pada permasalahan yang terakhir yang kita ambil menyebutkan tentang binatang-binatang. Beliau mengatakan al-hayawanatu al-barri mubahah. Binatang-binatang darat yang hidup di darat adalah hukumnya mubah. Makna mubah ay halal. Illal humurul ahliyah. Kecuali keledai jinak. Keledai peliharaan. Nama lain keledai ahliyah adalah al-humur insiyah. Al-humur al-insiyah. Nah, ini termasuk binatang yang dikecualikan dari yang halal. Kemudian binatang yang dikecualikan dari yang halal juga adalah, kata beliau, yang kemarin kita sebutkan, wama lahu nabun yaftarisu bihi. Dan binatang-binatang yang memiliki taring. Yaftaris, sudah kita sebutkan kemarin. Yaftaris ay yasadu bihi. Binatang yang memiliki taring yang dia gunakan untuk berburu mangsanya, taring tersebut. Untuk menggigit binatang buruannya. Untuk memangsa binatang buruannya, itu namanya yaftaris. Binatang buas yang memiliki taring yang memangsa dengan taringnya. Itu termasuk binatang yang diharamkan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilnya karena hukum asal apa? Dalilnya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari setiap binatang yang bertaring, dari binatang buas. Yang bertaring di sini taring yang memangsa, berburu dengannya mangsanya. Kemudian dikecualikan dari binatang-binatang yang bertaring adalah ghairud dhaba. Ghairud dhabu' ke sini. Dhabu' kemarin kita sebutkan. Dhabu' kalau di dalam kamus disebut anjing hutan. Ya. Memang besar ya seperti kambing. Di Anam, di Yaman, di Arab disebut doba. Nah, doba ini di dalam bahasa kita di kamus anjing hutan. Nah, dia dikatakan termasuk binatang yang bertaring tapi dikecualikan. Menurut Sahib Zalil Mustaqni. Dan hukumnya dhaba tersebut dikecualikan dari yang haram, berarti di halal. Nah, dhaba ini halal. Kemudian dikatakan kemarin bertaring, kata al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak tepat kalau dikatakan dhaba itu bertaring. Yang dengan taringnya dia memangsa lawannya. Kenapa? Karena kebanyakan dari orang-orang yang memiliki pengalaman mengatakan dhaba itu tidak bertaring. Tidak memangsa dengan taringnya. Bukan termasuk binatang buas. Nah, tidak dia memangsa kecuali dengan ketika darurat. Nah, tidak dia melawan kecuali karena darurat. Seperti karena lapar sekali, ketika anaknya diambil, sedangkan ada di sisinya. Jadi bukan tabiatnya, bukan binatang yang buas, kata para ahli hibroh. Nah, al-muhim, Sahib Zadil Mustaqni, mengecualikan dari binatang yang bertaring yang enam memangsa adalah dhaba. Dhaba menurut Sahib Zalim Mustaqni adalah halal. Sekarang kita mari kita lihat dalilnya apa. Nah, ya, kalau ditudai karena hukumnya tadi binatang yang bertaring itu hukum asalnya haram, tetapi kenapa ini dhaba dihalalkan? Mana dalilnya berarti? Akan kita lihat dan akan kita baca. Disebutkan oleh Al-Alamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah pada halaman 18. Qala Al-Alamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah tentang masalah halalnya dhaba ini, kenapa dikecualikan dari yang haram? 6. Walakin ala kulli hal fa inna istithna'al muallif iyaha yaj'aluna nutalibuhu biddalil. Akan tetapi kesimpulannya, pengecualian muallif terhadap dhaba termasuk binatang yang halal walaupun dia bertaring, maka kita menuntut dalil. Mana dalilnya? Li'anna istithna'ahu iyyaha min dhalika yadullu 'ala annahu yara annaha min as-siba'i allati taftarisu binabiha. Karena pengecualian terhadap dhaba dari binatang yang bertaring menunjukkan bahwasanya mu'allif berpendapat dhaba ini adalah dhaba binatang buas yang bertaring yang memangsa dengan taringnya. Nah, dalilnya kata al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wa dalilu 'ala ikhrajiha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala fiha syatan idza qatalaha al-muhrim. Dalilnya bahwasannya dikeluarkan dari binatang buas yang bertaring yang haram. Nah, dalilnya adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan padanya sebagai gantinya adalah seekor kambing apabila dhaba tersebut dibunuh oleh seorang yang ihram. Kan seorang yang ihram, Allah Ta'ala melarang makanan dari hasil buruan. Dari binatang-binatang buruan darat. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat akhir-akhir surat Al-Ma'idah. Kalau seseorang dalam keadaan ihram berburu, maka wajib dia membayar gantinya. Nah, Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada orang yang ihram yang berburu dhaba, maka dia harus dibayar, diganti dengan seekor kambing. Nah, dengan demikian berarti dhaba itu halal, termasuk binatang buruan. Kenapa? Karena Rasulullah SAW memerintahkan kepada yang ihram, yang muhrim, yang ihram yang berburu, dhaba harus diganti dan dibayar dengan seekor syah, yaitu kambing. Mafhum pendalilannya seperti itu. Kita lihat. Wahada yadullu ala annaha minas sayyid. Ini menunjukkan kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membayar dan mengganti dhaba yang diburu oleh seorang ihram diganti dengan seekor kambing, ini menunjukkan bahwasanya berarti dhaba atau dhabu, anjing hutan kalau bahasa kitanya, tapi enggak tepatnya di anjing hutan. Dhaba, dhabu. Nah, barakallahu fikum, berarti termasuk binatang buruan. Nah, orang-orang Arab tahu dhabu. Nah, di Indonesia enggak ada dhabu. Karena kata al-alama Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, ini sudah inqirad, terjadi punah, kepunahan. Nah, ya banyak kan binatang-binatang yang dulu ada, sekarang enggak ada, punah. Enggak ada lagi anak keturunannya. Barakallahu fikum, habis. Dengan diburu, dengan mati, dengan yang lain-lainnya. Barakallahu fikum. Jadi dalil tentang halalnya dhaba atau dhabu' seperti itu. Barakallahu fikum. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pengganti dari binatang yang diburu oleh seorang yang ihram, pengganti dhabu' adalah seekor kambing. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Karena Allah Ta'ala yakul. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian membunuh binatang buruan sedangkan kalian dalam keadaan ihram. Jadi orang yang sedang ihram tidak boleh berburu. Ketika ada orang yang ihram berburu dhabu' tadi, maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggantinya, membayar dendanya dengan membeli seekor kambing. Maka dengan demikian berarti dhabu' binatang termasuk binatang yang binatang termasuk binatang buruan halal. Barakallahu fikum. Ini dalil tentang halalnya dhabu', dikecualikan dari binatang yang bertaring yang memangsa dengan taringnya. 6. Dari binatang yang haram. Maka dhabu berarti halal walaupun dia bertaring dan memangsa dengan taringnya. Wa bihadha istadalla al-Imam Ahmad rahimahullah anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ja'ala fiha kabshan. Maka dengan ini Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala berdalil bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan pada dhabu tersebut gantinya adalah seekor kabsy, seekor kambing. Naam. Coba dibuka surat Al-Maidah, akhir-akhir surat Al-Maidah. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Ini dia. Al-Maidah ayat 95. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian membunuh binatang buruan dalam keadaan kalian sedang ihram. Maka barang siapa yang membunuh binatang buruan dalam keadaan ihram di antara kalian dalam keadaan sengaja, maka jaza'u mithlu ma qatala minan na'am. Balasannya semisal apa yang dia bunuh dari binatang ternak. Dhaba ditentukan oleh Rasulullah SAW gantinya harus seekor kambing. Nah, maka dengan ini dhaba termasuk binatang yang halal. Barakallahu fiikum. Kalau seandainya diburu oleh orang-orang yang sedang ihram, maka diganti wajib dibayar dengan membeli seekor kambing dan disedekahkan. Nam dawa adli minkum hadyan balighal ka'bah au kafaratu ta'am misakin au adu dhalika siyama liyadhuqa wabala amrihi. Al-Maidah 95. Nam. Jadi ini pendalilan tentang halalnya dhaba'. Dipahami bahwasanya barakallahu fikum dhaba' termasuk binatang yang dikecualikan oleh sahib zadi mustaqni dari binatang yang bertaring, yang memangsa dengan taringnya, dikecualikan. Sementara binatang yang bertaring adalah haram. Dan ini dikecualikan oleh sahib zadi mustaqni berarti halal. Dalil tentang kehalalan dhaba, Nabi SAW memutuskan barang siapa yang membunuh binatang buruan dalam keadaan ihram dan membunuh dhaba, maka gantinya adalah seekor kambing. Qala al-'allamah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Wa tu'tabaru hadhihi al-hayawanatu al-an munqaradatun. Dan di adinam dijadikan patokan binatang-binatang ini sekarang adalah sudah mungkarad, sudah punah. Ya'ni nadiran an tajidaha fil bilad. Jenis binatang dhabu ini termasuk binatang yang punah, ya'ni jarang sekali kita dapatkan di negeri ini. Wa kanat qadiman katsiratun fil jaziratil arabiyyah. Dulu binatang dhaba ini banyak sekali di kepulauan Arab. Wa yuqal, dan dikatakan inna sababan kiradhiha fathu qanati Suez. Dan dikatakan sebab punahnya binatang-binatang seperti ini menjadi langka adalah pembukaan terusan Suez. Pembukaan atau dibukanya terusan Suez. Li'annaha kanat ta'tina min Afrika. Karena dhaba ini dulu ternam datang ke negeri Arab dari benua Afrika. Wa dhalika lamma kana baina jaziratil Arab wa Afrika yabis muttasil. Sebabnya kenapa dhaba ini datang ke negeri Arab? Dulu, tatkala terjadi kering antara kepulauan Arab dan benua Afrika, ada daratan yang kering, maka disitulah mereka berpindah. Nah, berpindah dari benua Afrika masuk binatang-binatang dhaba tersebut karena kering tidak berair pindah ke pulauan Arab. Tsumma lamma futihatil qanatu imtana'at wallahu a'lam. Kemudian telah terjadi pembukaan terusan Suez, nam dihubungkan dengan air. Nam maka imtana'at, mereka terhalang tidak bisa Nam seperti dulu berpindah kepada kepulauan Arab. Wallahu alam. Nam. Kemudian barakallahu fikum. Beliau akan menyebutkan contoh-contoh binatang-binatang yang bertaring, yang dia memangsa dengan taringnya, yang itu diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu dhina bin mikhlab, kullu dhina bin minas siba. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang semua binatang yang memiliki, binatang buas yang memiliki taring, yang memaksa dengan taringnya. Hukum asal dari larangan adalah haram. Nah, contohnya kata Sa'ib Zalim Mustaqni, binatang yang bertaring yang memangsa dengan taringnya dan itu hukumnya haram berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti apa? Kal asad, seperti singa. Nah, singa binatang bertaring memangsa dengan taringnya. Wan nimr, seperti nimr. Nimr harimau loreng. Harimau yang belang-belang itu, namir namanya. Nimr. Binatang yang bertaring. Wadzi'ab. Kemudian serigala. Walfil. Kemudian fil, gajah. Nah, masalah gajah diperselisihkan oleh para ulama, insyaAllah pada kesempatan yang lain kita bahas tentang gajah. Wal fahad. Fahad jenis harimau juga. Bertaring, haram. Jadi harimau, singa, harimau loreng, harimau nam, fahad, harimau tutul yang bulat-bulat. Itu semuanya adalah binatang yang haram. Tidak boleh dimakan. Walaupun nam, ya, sebagai kebanggaan misalkan makan daging harimau untuk keberanian, barakallahu fikum, tidak boleh. Dan dulu di zaman raja-raja mereka pelihara harimau. Banyak raja-raja zalim yang terdahulu, orang-orang yang bermasalah dimasukkan ke kandang harimau, dimakan, diterkam oleh harimau sebagai hukuman. Raja-raja zalim. Kemudian wal kalab, seperti anjing. Anjing haram. Enggak boleh makan anjing bagi orang-orang Islam. Karena dia bertaring dan memangsa dengan taringnya. Nah, jadi orang Islam enggak boleh makan anjing. Nah. Wal khinzir, babi. Celeng. Orang Jawa bilang celeng. Nam. Khinzir. Jamaknya khanazir. Haram. Karena dia bertaring dan memangsa dengan taringnya. Wabnu awa wabnu irsin. Nam. Ibnu awa. Wallah alam, nah, belum ketemu di kamus. Bahasa ajam orang Arab namanya wawi. Nah, wawi. Wabnu irsin, demikian juga wabnu irsin ini jenis binatang. Belum ketemu di kamus. Silahkan dilihat di komus. Ibnu Awa dan Ibnu Irsin. Wasinnaur. Kemudian juga kucing. Kit. Asinnaur wahual kit. Kucing haram. Tidak boleh nyembelih kucing. boleh makan daging kucing. Wan nimsi dan nims. Wal kirad. Wal kird. Nah, monyet kera. Monyet atau kera tidak boleh makan dagingnya. Termasuk binatang bertaring. Dan dia memangsa dengan taringnya. Kemudian kalimat bertaring di sini, nam, dan dia memangsa dengan taringnya, ada tambih dari Al-Alamah, Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Waqaluhu wan nimsi wal kir wal kird, binatang nims dan juga kird seperti monyet, kera. Wa kullu hadhihi amthilatun lima lahu nabun yaftari subihi. Ini termasuk binatang kucing tadi, monyet, nam. Ini termasuk binatang yang bertaring yang dia memangsa dengan taringnya, menggigit dengan taringnya. Walaysa bi syarti ayyaftarisar rijal aw yaftarisal mawashi. Ban bukan sebagai syarat dikatakan dia memangsa, menggigit bukan disyaratkan harus menggigit manusia atau menggigit binatang ternak, enggak mesti. Yang penting dia menggigit lawannya, binatang-binatang kecil dengan taringnya. Maka itu dia bertaring yang diharamkan untuk dimakan. Bukan hanya dia dikatakan menggigit dengan taringnya, menggigit manusia, menggigit orang. Tidak. Atau menggigit binatang ternak, kambing, sapi. Bukan seperti itu. Nah, yang penting dia memangsa dan taib, ya, memangsa binatang-binatang kecil sekalipun. Faqad taftari sul asyar sagira, kadang-kadang dia memangsa dengan taringnya benda-benda binatang-binatang yang kecil. Wa kulluna ya'rif anna hadhihi kullaha taftarisu wa ta'kulu ma dunaha minal hayawanat. Kita semua mengetahui jenis-jenis binatang ini seperti tadi monyet, nam, kucing, dan barakallahu fikum, nam, dia adalah memang memangsa dan memakan binatang yang lebih kecil darinya dari binatang-binatang enam yang ada. Maka dikatakan yaftaris. Kemudian waddubbi, dubbi, orang hutan. Enam. Beruang. Enam. Dub ini nam, beruang, akan kita lihat, dijadikan percontohan sebagai binatang bodoh. Nah, dub ini. Dub beruang. Nam. Wa dhahir annahu hayawanun balid, dan zahirnya dub ini, beruang ini dicontoh ada binatang yang bodoh. Oleh karena itu dijadikan sebagai percontohan permisalan dengan manusia yang bodoh. Yuqal fulanun dubun, fulan dub. Nah, baik. Kesimpulannya kata beliau Al-Alamah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, idzan kalau begitu pada halaman 19 lihat pada qawluhu wad-dubbu. Idzan al-hayawanatu asnafun. Kalau begitu binatang-binatang ini berbagai macam jenis. Al-awwal yang pertama al-humurul ahliyah. Ini binatang-binatang yang diharamkan. Yang pertama, al-humur ahliyah, binatang keledai jinak, keledai peliharaan. Ingat kemarin keledai liar yang dijinakan, apakah dia tetap hukumnya haram? Halal? Maka dijawab dalam Ibnu Taimiyah rahimahullah, maka yang menjadi ibrah, yang menjadi patokan hukum asalnya. Kalau asalnya dia binatang keledai liar, maka halal. Kalau asalnya dia binatang peliharaan, maka haram hukumnya. Nah, kesimpulannya kata beliau, binatang-binatang itu berenam, ada beraneka ragam. Barakallahu fikum. Yang pertama, al-humul ahliyah, binatang keledai jinak. Yang kedua, ma lahu nabun minas siba yaftaris bihi. Maksudnya binatang-binatang diharamkan ya. Yang pertama, binatang-binatang diharamkan tersebut adalah 6 keledai jinak. Yang kedua, binatang yang memiliki taring dari binatang buas yang memangsa dengan taringnya. Memangsa lawannya dengan taringnya. Wasalis yang ketiga, ma lahu mikhlabun minat tayir yasidu bihi. Yang ketiga, jenis binatang yang memiliki paruh, yang paruhnya digunakan untuk memangsa lawannya. Nah, binatang jenis burung yang memiliki paruh, yang memangsa dengan paruhnya. Menyambar, menerkam. Nah, atau di sini bukan paruh yang sebenarnya pencakar ya, kuku pencakar sebentar. Mikhlab. Bukan paruh ya, apaan mikhlab, kuku binatang. Kuku pencakar. Nah. Saya ulangi. Yang ketiga, ma lahu mikhlabun minat tayir yasidu bihi. Binatang-binatang jenis burung yang memiliki kuku pencakar yang dia berburu dengan kukunya. Mencengkram seperti elang, coba lihat. Mencengkram ular, tikus, ikan. Nah, dengan kukunya mencengkram. Arabi yang keempat, ma yakulul jifa. Binatang yang memakan bangkai. Nanti semua akan dicontohkan ini. Nah, ma yakulul jiaf. Binatang-binatang yang memakan bangkai-bangkai. Ma yakulul jiaf. Jiafa. Ini keempat. Al-khamis yang kelima, jenis binatang yang diharamkan, ma yustakhbathu, binatang yang jijik, menjijikan, binatang yang memakan kotoran. Nanti juga akan disebutkan rinciannya. Binatang yang dianggap jijik menjijikan. Nanti rinciannya akan disebutkan barakallahu fikum. Nah, sekarang dilihat tuh kesimpulannya oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah. As-sadisu yang keenam, ma tawallada min ma'kulin wa ghairihi kal bagal. Yang keenam, binatang yang lahir dari binatang yang bisa dimakan dan binatang yang tidak bisa dimakan. Pencampuran antara binatang yang bisa dimakan dagingnya dengan binatang yang tidak bisa dimakan. Pencampuran seperti bigol. Bagel, bigol, binatang pencampuran antara keledai dan kuda. Daging yang mehenan lahirlah dia bigol. Maka itu adalah haram, tidak bisa dimakan dagingnya. Ini kesimpulan dari Al-Alamah Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan semua ini akan disebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Ada jenis, 6 jenis binatang-binatang yang haram. Rinciannya nanti akan ada. 6. Barakallahu fikum. Jadi yang pertama, binatang-binatang diharamkan. Keledai jinak. Yang kedua, binatang yang memiliki taring yang memangsa dengan taringnya. Yang ketiga, binatang yang memiliki kuku pencakar. Burung yang memiliki kuku pencakar. Yang bisa mencakar berburu dengan kukunya. Yang keempat, binatang pemakan bangkai. Yang kelima, binatang yang menjijikan. Yang keenam, binatang 6, keturunan campuran antara binatang yang bisa dimakan dagingnya dengan binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya seperti bighal, keturunan antara keledai dan kuda. Enam. Qala al-Alamah Ibnu Utsaimin rahimahullah qauluhu wa ma lahu mikhlabun min at-tayr yasidu bihi. Yang ketiga dari berjenis binatang yang diharamkan adalah jenis burung yang memiliki kuku pencakar yang dia berburu dengannya. Al-mikhlabu ma tukhribu bihi al-asya. Mikhlab adalah sesuatu yang bisa mencakar dengannya sesuatu perkara. Tujrihu wa tashuku. Melukai, merobek dengan kukunya. Ya. Wal muradu biha al-adfar allati yaftarisu biha. Yang dimaksud dengan mikhlab adalah al-adfar. Kuku-kuku yang bisa mencengkram mangsa dengannya. Fa inna hadhihi tuyur allati dzakarahal muallif laha adfarun. Maka binatang-binatang ini yang akan disebut oleh muallif memiliki kuku-kuku qawiyah yang kuat, tashuku bihal julud, yang bisa merobek kulit. Hatta inna hatamuru khatifatal arnab wa hiya ta'irah. Sampai-sampai dengan kuku pencakar ini dia melewati dan bisa 6. Menyambar kelinci. 6. Dan bisa membawa kelinci dan dia langsung dibawa. Dicengkram dan dibawa. 6. Dan ada kelinci hutan. 6. Kelinci hutan. Di gurun pasir ada kelinci. Hidup di batu-batu. 6. Pernah kita melihatnya. Fatadribu bihadhil adfar, kemudian dia cengkram dengan kuku ini, hatta tashuku jildau, sampai berhasil merobek kulitnya. Walaisal muradu bil mikhlab, dhalika syai' alladhi yakhruj fi saqid dik. Dan bukan termasuk mikhlab, bukan termasuk kuku, sesuatu yang keluar dari betis ayam jantan. Itu bukan kuku. Taji itu namanya. Nah, taji tidak termasuk kuku pencakar. Jadi ayam jantan bukan termasuk binatang buas. Karena apa? Bukan mikhlab yang ada pada kaki betis ayam jantan tersebut. Tetapi taji bahasa kitanya. Fa'inna hadha mikhlab lakinahu la yasiduhu. Lasila yasidu bihi. Walaupun itu adalah mikhlab, bisa melawan musuhnya, akan tetapi dia tidak berburu mangsanya dengannya. 6. Ini binatang-binatang yang memiliki kuku pencakar yang dia bisa berburu dengannya adalah haram. Kullu zina bin mikhlabin. Kal uqab, kata al-alama ibnu, kata sahib al-mustakni, kal uqabi. Uqab jenis elang. Elang dia mencakar dengan kukunya. Wal bazi, seperti bazi juga sama jenis elang. Tempat elang berjenis-jenis. Wasokar, sama jenis elang juga. Wasyahin, juga jenis elang. Wal bashik, jenis elang. Wal hid'ah juga jenis elang. Tapi di bahasa kitanya, apa jenisnya beda macamnya. Tapi jenisnya sama elang. Kal uqab wal bazi wal saqr wal syahin wal basyiq wal hid'ah, elang, jenis elang semua itu. Wal bumah, burung hantu. Wal bumah, burung hantu. Jadi burung hantu termasuk binatang yang memiliki kuku pencakar, berarti diharam, dimakan. Nah, binatang yang memiliki kuku pencakar. Maka dilihat burung-burung ketika kita berburu, nah berburu burung, mana yang halal, mana yang haram. Yang haram tandanya dia memiliki kuku pencakar. Seperti elang, dia mencakar mangsanya dengan kukunya. Nah, mikhlab, merobek, melukai, barakallahu fikum, dengan kukunya. Wallahu ta'ala alam, ini baru sampai yang ketiga. Insyaallah nanti disebutkan jenis binatang yang diharamkan dari binatang-binatang yang pemakan bangkai. Wallahu ta'ala alam, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.